Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala al-musannif rahimahullahu taala syibhul jumlati salasatu asya'. Nah, yang berikutnya, yang kedua dari silah mausulah adalah syibul jumlah. Setelah pertemuan kemarin, silah mausulah yang pertama adalah jumlah. Nah, yang berikutnya syibul jumlah. Dia ada tiga macam, salah satu asya. Ahaduha, yang pertama adalah adzarfu, zarof. Nahu ja'alladhi indaka. Perhatikan, ja'a filun madin. Ya, alladhi. Perhatikan, alladhi isi mausul mabni ala sukun fi mahalli raf'in fa'il inda zaraf makan muta'alliq bi fi'lin mahdhuf wujuban taqdiruhu istaqarra ja'a alladhi istaqarra indaka wa huwa mudaf kaf mudafun ilaih dhamir muttasil mabni ala fath mabni ala fath fi mahalli jarrin mudafun ilaih wa qawlihi ta'ala ma indakum yanfadu ma indakum yanfadu. Perhatikan ma-nya itu ma mausulah. Maknanya alladhi dia mubtada indakum. Ya, indakum. Perhatikan dia seperti dia tadi dia dorof. Ya, kum-nya nanti itu fi mahalli jarrin mudhofun ilaih. Yanfadu fi'lun mudhari marfu wa fa'ilu du mustatirun fihi jawazan taqdiru huwa wal jumlatul fi'liyah khabar mubtada. Ya, khabar mubtada. Nah, sedangkan indakumnya itu silah mausul dari ma. Ma mausulah. Taib. Ya. Berarti indakum nanti la mahala lahu min al-i'rab. Asani yang kedua setelah dzaraf, yang kedua al-jarru wal majrur. Yaitu al-jar, amil jar dan isim majrurnya. Nahu ja'a alladhi fid dar. Ja'al ladzi sama kayak tadi fiddar jar majrur muta'alliq bi fi'lin mahdhuf wujuban taqdiruhu istaqarra ya wal jar wal majruru syibhul jumlatin silatul mausul wal a'id dhamir al mustaqir fihi ya taqdiruhu ja'al ladzi istaqarra fiddar ya dhamir yang ada mustaqir dhamir mustaqir ini itu yang dari istaqarra yang menempati padanya fiddar taib wa qawlihi ta'ala wal alqat ma fiha alqat alqa alqa yulki alqat filun madin ta'nya ta'li ta'nis wa fa'iluhu mustatirun fihi jawazan taqdiruhu hiya manya ma mausul bimana alladhi ya alqat ma berarti ma mausul mabni ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bih fiha jar majrur muta'alliq dengan fi'il mahdhuf wujuban taqdiru istaqarra dan dia dari sibul jumlah silah mausul wal a'id dhamir mustaqir fihi taqdir wa alqat alladhi istaqarra fiha ya tayyib wa yata'allaqu adzarfu wal jar wal majruru idza waqa'a silata silatan. Dan yang namanya dzaraf dan jar majrur dia muta'alliq ya jika keduanya terletak sebagai silah mausul dia muta'alliq dengan apa bi fi'lin mahdhufin dengan fi'il mahdhuf wujuban taqdiruhu istaqarra wasalis yang ketiga setelah dzaraf dan jar majrur yang ketiga berikutnya dari syibul jumlah as-sifah as-sharihah ya sifah sharihah yang namanya sifah di sini yang dimaksud apa wal muradu biha ismul fa'il wasmul maf'ul isim fa'il isim maf'ul wa takhtassu bil alifi wal lam dan khusus dia dikhususkan dengan alif dan lam kama taqaddama sebagaimana yang berlalu pada al mausulah nah wadih ya dia tafadhal baca dia bismillah qala syarif rahimallahu taala qauluhu ahaduha adzurfi adzurfu adzurfu ai al makaniyu Al-makani udah gitu aja al-makani. Al-makani wayastaritul lil wasli bihi wal jarru wal majruru ayyakuna tamaini wal muradu bitami fihima matahsulu bihil faidati fa al faidatu al faidatu biduni biduni zikrihi mutaalliqahu. Oh, enggak ada haknya itu biduni zikri mutaalliqihi. Biduni zikri mutaalliqihi. Ka'amthilatil musannifi. Bihilafina naqisina wa huma alladhani bihilafin naqisaini bukan naqisina bihilafi an naqisaini wa huma alladhani la tahsulu bihima al faidatu ila bidzikri muta'alliquhuma illa bidzikri muta'alliqihima fala yuqalu ini enaknya muta'alliq atau muta'allaq ya? Hah? Muta'allaq ya. Muta'allaqihi. Illa bidzikri muta'allaqihima. Bukan muta'alliq ya, muta'allaq ya. Terus fala yuqalu ja'al ladzi makanan wala ja'al ladzi bika. Idza yatimmu ma'nahuma illa bidzikri muta'allaqin khasin ja'izid dzikri nahu ja'alladzi sakana makanan walladzi marra bika wa kharaja bi zarfi al-makani az-zarfu zamani nahu ja'alladhi amsi awil yawma fala yasluhu ja'luhu silatan li adami haslu usulil faidati bihi. Taib hasbuk cukup. Banyak latihan lagi Dio. Dio kalau qiraah ikut enggak Dio? Kadang ikut, Ustaz. Harusnya ikut antum. Kalau qiraah pagi datangnya lebih awal aja. Mas Manto cukur rambut ya? Iya. Coba lihat. Hah? Iya. Tahu yang lihat kayak enak. Enggak enak makan ya? Enggak enak makan, enggak enak tidur. Iya, mikirin terus. Mimpi buruk. Coba lihat. Oh, saya. Emang enggak biasa-biasa aja. Kayak langok. Enggak muluk-muluk. Ya. Astagfirullah. Kayak satpol ya. Kayak ini Mas Manto, prajurit FBR. Masa? FBR. Iya. FBR apa cuma majelis rakyat. FBR? Forum Betawi Rempuk. Banyak pemuda Pancasila. Taib. Ya. Wa qawlu ahaduha adzarfu. Yang pertama dari syibul jumlah yang berupa silah, silah berupa syibul jumlah adalah dzarf. Ai al makani, mesti dzarf makan, enggak boleh dzarf zaman. Ya. Wa yushtaratu lil wasli, dipersyaratkan dia lil wasli artinya sebagai silah di sini. Ya. Lil wasli bihi dipersyaratkan kapan dzarf zaman dia bisa menjadi silah mausul. Huwa al jar wal majrur bihi wa huwa jar wal majrur bihi. Nah, dzaraf dan jar majrur ayakuna tamaini, keduanya dzaraf dan jar majrur mesti tam. Perhatikan, dzaraf dan jar majrur mesti tam. Apa maksudnya dzaraf dan jar majrur tam? Wal muradu bitami bi fihima, yang dimaksud dengan tam pada dzaraf dan jar majrur, ma tahsulu bihi al faidatu biduni dzikri muta'allaqihi. Nah, yaitu yang sudah ada faedah walaupun tanpa penyebutan muta'allaqnya. Muta'allaq. Misalkan saya katakan Zaidun fiddari. Zaidun fiddari. Nah, fiddari dia muta'alliq dengan istaqarra. Istaqarra namanya muta'allaq. Tempat bergantung. Tempat dikaitkan. Ya, yang dia dikaitkan. Ngerti enggak sini? Nah, yang namanya jar majrur, dzaraf, itu kalau dia tam itu sudah ada faedahnya walaupun tanpa disebutin muta'allaqnya. Ka'amsilatil musannif, sebagaimana contoh dari musannif. Musannif memberikan contoh ja'alladzi indaka. Ya, enggak perlu lagi ja'alladzi istaqara indaka. Itu sudah ada faedah kan? Ja'alladzi ya. Taib indaka. Nah, ja'alladzi ja'alladzi apa namanya? Fil fas. Ja'alladzi indaka ja'alladzi. Kalau tadi contoh jar majrurnya apa? Ja'alladzi fid-dari. Nah. Taib. Bi khilafin naqisain, berbeda dengan jar majrur dan dzaraf yang naqis. Yang kurang wahuma alladzani la tahsulu bihima al-fa'idatu illa bidzikri muta'allaqiha muta'allaqihima. Yang keduanya jar majrur dan dzaraf tidak dia menghasilkan faedah, kecuali tidaklah dia menghasilkan faedah, memberikan faedah kecuali dengan menyebutkan muta'allaqnya. Ya. Fala yuqal ja'al ladzi makanan, enggak boleh di sini. Ja'al ladzi bika. Nah. Ya, kan bika jar majrur. Ya, majar majrur muta'alliq dengan apa? Dengan fi'il. Fi'ilnya mana? Muta'allaqnya enggak disebutin. Sempurna enggak? Enggak. Ja'al ladzi bika enggak bisa. Ya. Mestinya ja'al ladzi marrabika. Gitu. Ja'al ladzi marrabika, telah datang orang yang melewati engkau baru. Ya, id la yatimu ma'nahuma. Karena yang seperti ini enggak sempurna maknanya illa bi dzikri muta'allaqin khasin. Kecuali dengan disebutkan muta'alak yang khusus, ya, yang dia ja'izid dikri, yang boleh disebutkan. Nahu ja'alladhi sakana makanan, telah datang orang yang menempati sebuah tempat. Ja'alladhi marrabika. Taib. Nah, ini baru paham sini ya. Wa kharaja bidzarfi al-makani adzarfu al-zamani. Maka keluar ketentuan dari dzaraf makan, yaitu dzaraf zaman. Nahu ja'alladhi amsi awil yawma. Nah, ini enggak bisa ini. Amsi dia dzaraf zaman, al yawma dzaraf zaman, enggak bisa. Telah datang orang yang kemarin. Telah datang orang yang hari ini apaan? Fala yasluhu ja'luhu silatan. Maka enggak bisa dia menjadi silah. Kenapa? Li adami husulil faedati bih. Karena enggak ada faedahnya. Ya. Wa qawlu bi fi'lin mahdhufin wujuban. Dan dia muta'alliq dzaraf dan jar majrur ini, dia sebagai silah dia muta'alliq dengan fi'il mahdhuf taqdiruhu istaqarra. Ai wa bidzalika asbaha al-jumlata. Maka dengan demikian dzaraf dan jar majrur, ya, dia akhirnya menyerupai jumlah. Ya, taqdiruhu istaqarra ai wa nahuhu, atau yang semisalnya. Min kulli fi'lin amin, dari setiap fi'il yang umum, apakah hasola, sabata, dan semisalnya. Ya. Lain. Jadi enggak mesti istaqarra ya. Wala yajuzu taqdiruha taqdiruhu wasfan. Enggak boleh takdirnya wasaf. Sifat. Ya. Jangan kalau dia sebagai silah, jangan antum katakan mustaqirun. Ja'al ladzi indaka, jangan antum katakan mustaqirun indaka. Jangan kasih wasat. Li'annahu mufradun, karena dia mufrad. Ya. Taib. Dia mufrad. Mufrad itu apa? Bukan jumlah. Wasilatu la takunu illa jumlatan. Dan yang namanya silah dia tidaklah melainkan dia mesti dalam bentuk jumlah. Fataqulu fi nahwi ja'al ladhi indaka indaka inda dzarfu makan muta'alliqun bi fi'lin mahdhufin wujuban taqdiruhu istaqarra atau sabata atau hasala atau yang semisalnya. Ya, anahu dzalik. Wal kaf mudafun ilaih wa dzarfu wa ma udifa ilaih dzaraf dan mudafun ilaihnya syibhu jumlatin. Dia adalah syibhu jumlah silatul mausul. Silah mausul. Wal a'id mana a'idnya? Ad-dhamiru al-mustaqirru fi dzarfi. Ya. Yaitu dhamir yang mustaqir yang berada pada dzaraf. Takdiru huwa. Takdirnya ja'al ladzi istaqarra huwa gitu kan? Indaka. Wa qul nahwa hada fil jarri wal majruri. Katakan juga seperti ini pada jar majrur. Ya. As-salis yang ketiga as-sifah as-sharihah setelah dharab ya, jar majrur dan yang ketiga ya dari syibul jumlah yang menjadi silah mausulah adalah as-sifah as-sharihah ay al-khalisah lil wasfiyah. Ya, yang dia memang murni diperuntukkan untuk sifat. Allati lam yaghlib 'alaiha al-ismiyatu. Ya. Yang tidak didominasi oleh ismiyah. Li'anna fiha ma'nal fi'li. Karena kalau karena demikian yang demikian itu terdapat makna fi'il. Walidzalika amilat amalahu ya wa sahahat ful fi'li 'alaiha. Oleh karena itu dia beramal seperti amal fi'il dan sahih benar boleh saja. Ya, ketika dia diatafkan dengan fi'il. Innal mutasad innal musaddiqina wal musaddiqati. Perhatikan, dia sini sifat musaddiqin, musaddiqat. Ya, dia adalah silah, apa namanya? Isim sifat, isim fa'il. Dikasih ataf wa aqradu. Aqradu itu fi'il. Ma'tufnya ke mana? Ke syibhul jumlah berupa isim fa'il yang beramal amal fi'il boleh ya wa bidzalika asbahat al-jumlata. Kenapa demikian? Karena yang isim fa'il seperti ini dia menyerupai jumlah, maka boleh-boleh aja jumlah ma'tuf kepada dia. Wa qawluhu takhtassu bil alifi wal lam. Ya. Nah, yang itu yang tadi sifat sharihah itu isim fa'il isim maf'ul yang ada al ya al mausulah itu dikhususkan dengan alif lam. Law qala mukhtasu bil alifi wal lam biha lakana aula. Seandainya beliau mengatakan ya, khusus alif lam dengannya itu tentu lebih utama. Li annal murada anna al ya imtazat min baini sa'iril mausulat. Karena ya maksudnya bahwasanya al alif lam imtazat dia dibedakan dari seluruh mausulat yang lainnya. Bi anna silataha as-sifatu as-sharihatu. Karena silahnya adalah sifat sharihah, sifat yang jelas allati hiya ismul fa'il wasmul maf'ul. Yang dia adalah isim fa'il isim maf'ul qalahu al-faqihi. Ini yang dikatakan oleh al-Imam al-Faqihi. Taib wadih. Berikutnya. Wal aidu domirun mutabikun. Nah, berikutnya sekarang aidnya. Yang namanya aid dia adalah domir mutabikun. Domir yang cocok, yang selaras lil mausul fil ifrad wat tasniyah wal jama' wat tadzkir wat ta'nits. Yang cocok dengan mausulnya pada masalah mufradnya, tasniyahnya, jama'nya, tadzkirnya, ta'nitsnya. Ini tentu pada isi mausul nas. Kalau mustarok apa aja bisa ya. Kama taqaddama fil amsilati al-madhkurati sebagaimana yang berlalu di contoh-contoh yang sudah disebutkan. Wa qad yuhdhafu. Nah, terkadang aidnya itu dihapus. Nahu lananzi'anna min kulli syi'atin ayyuhum asyaddu ay alladhi huwa asyaddu. Ya. Wa nahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Dan dia mengetahui ma, ma-nya ma mausul, ma tusirrun wa ma tu'linun. Apa yang mereka kalian sembunyikan, apa yang kalian umandangkan. Ai alladhi tusirrunahu au walladhi tu'linunahu. Nah, ayatnya itu ada di maf'ulun bih-nya yang mahdhuf. Ya. Wa nahu wa yashrabu mimma tashrabun tashrabunahu ay min alladziina tashrabuna minhu. Ya, dari apa yang kalian minum? Ya, dari itu takdirnya minhu. Nah. Mantau, mantau baca. Bismillah. Thumma qala syarih hafizallahu taala qaluhu wa qad yuhdafu ay annal asla fil aidi marfu'an aw mansuban aw majruran an yakuna madkuran wa qad yuhdafu jawazan bi syurutin fa ammal aidu al marfu'u fa yushtaratu li apa ini li li hadfihi an yakuna mubtada'un mubtada'an khabaruhu mufradun nahu ja'a alladhi qa'imun ay huwa qa'imun wa kamitsalil musannifi fa inna kullan min qa'imun wa ashaddu khabaru mufradin lil mubtada'in mahdufin taqdiruhu huwa ya'udu 'alal mausuli wa ammal a'idul mansubu fayushtaratu li lihatfihi an yakuna muttasilan bi fi'lin tamin nahu ja'a alladhi turabtu ay turabtuhu wa kamithalil musannifi fa in kullan min darabtu wa tusirruna wa tu'linuna fi'lun tamun wal a'idu 'alal mausuli domirun muttasilun taqdiruhu kama qala al-musannifu alladhi tusirrunahu walladhi tu'linunahu wa ammal a'idu al-majruru bil harfi fayustaratu lihatfihi an yakuna majruran bimisli ma jarra bihi al-mausulu wa an yatafaqqa wa an yattafiqa al-amilani lafdan wa ma'nan nahu marartu billadhi mararta ay bihi wa kamithalil musannifi fa innal a'ida al-mahdufa majrurun bi mislima jarra bihi al-mausulu wa huwa al-ba'u fil misalil madkuri wa min fi misalil musannifi wa taqdiri kama qala al-musannifu ay alladhi tashrabuna minhu. Naam. Qala syarih wa qawluhu wa qad tuhdafu. Terkadang dihadaf, ya, siapa yang dihadaf? A'id. Ai annal asla fil a'id marfu'an mansuban au mansuban au majruran ayakuna mazkuran. Hukum asal a'idnya itu apakah dia marfu, mansub, majrur? Dia mesti disebutkan. Waqad yuhzafu, namun terkadang dia dihadaf jawazan. Ya, hukumnya boleh aja. Bisyartin, dengan syarat. Bisyurutin, dengan berbagai syarat. Fa ammal a'idu al marfu', ya, kalau a'idnya marfu, fa yustaratu lihat fihi ayakuna mubtada'an. wa khabaruhu mufradun. Mufrad paham ya, yang laisa jumlah wala syabihan lil jumlah. Ya. Naam, aidnya kalau dia marfu maka dipersyaratkan di hadapnya itu aidnya itu dia mesti berupa mubtada khabari mufrad. Nahu ja'al ladzi qa'imun. Takdirnya huwa qa'imun. Ja'al ladzi qa'imun. Lihat tuh. Dia bukan jumlah kan? Jumlah. Ja'al ladzi qa'imun. Ah. Maka mana aidnya? Enggak ada nih qa'imun doang nih. Gimana? Huwa qa'imun. Baik. Nah, berarti dia sebagai mubtada tuh huwanya. Nanti aidnya itu adalah huwa. Kamisalil musannif sebagaimana pada contoh musannif. Ya. Fa inna kullan min qa'imin wa ashadda. Ashadda itu contoh dari musannif ya. Lananzi'anna min kulli syi'atin ayyuhum ashadda. Eh, alladhi huwa ashaddu. Bukan asyadda ya, asyaddu. Ya. Kami akan cabut dari masing-masing setiap kelompok siapa di antara mereka yang paling kuat. Ai alladhi huwa asyaddu. Baik. Nah. Dia adalah khabar mufrad li mubtada'in mahdhufin untuk mubtada mahdhuf takdiruhu huwa ya'udu 'alal mausul. Nanti kembalinya kepada isim mausul. Wa ammal a'idu al-mansubu kalau a'idnya mansub fa yustaratu lihat fihi dipersyaratkan di hadapnya itu ayakuna muttasilan. Dia mesti berupa dhamir muttasil. Bi fi'lin tamin dengan fi'il yang tam. Bukan fi'il naqis seperti kana. Ja'al ladzi darabta. Atau darabtu. Ja'al ladzi darabtu ai darabtuhu. Telah datang orang yang aku memukul. Memukulnya. Ya, dia mesti mutasil. Ya, domir mutasil. Dia mansub kan, dorob tuhu. Kamisal musannif. Fa inna kullan min dorob tu watu siruna watu linuna fi'lun tamun. Di fi'l yang sempurna. Wal a'idu alal mausuli. Dan a'id yang ada pada mausul. Domirun mutasilun takdiruhu. Kama qolal musannif. Alladhi tusiruna walladhi tu'linuna. Wa amal a'idu al-jar wal-majrur fayustaratu lihadfihi. Adapun a'idnya berupa jar majrur dipersyaratkan pada hadafnya ayakuna majruran bimis lima jarra bihi al-mausulu. Dia mesti majrur seperti yang dijarkan oleh mausul. Wa an yattafiqa al-amilani lafzan wa ma'nan. Dan kedua lafad amilnya itu mesti sama secara lafad dan makna. Nahu marartu billadhi marartu. Ta. Dia mesti sama kan? Marartu billadhi marorta. Aku melewati orang yang engkau lewati. Ai bihi. Marartu billadhi wa marorta bihi. Kamisal musannif. Sebagai juga pada contoh musannif. Yang dikasih, diberikan contoh oleh musannif di mutamimah. Fa innal a'ida al-mahdufa. Maka a'id yang mahduf ini majrurun bimisli majarrabihi al-mausulu. Majrur seperti yang mausul menjarkan dengannya. Wahuwa al-ba, yaitu ba. Fil misal al-madhkur au min. Fil misal al-musannif. Pada contoh yang diberikan oleh musannif. Takdiruhu kama qala musannif alladhi tashrabuna minhu. Ya. Taib. Ya cukup ya. Subhanakallahumma wa bihamdika.